أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca Kitabul Ilm. Kita masih menyebutkan tentang barokah dari ilmu. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, amal barakah fil ilmi fatajidu ba'dun nas qad a'tahu Allahu ilman kathiran lakinnahu bimanzilatil ummi fala yadharu atharul ilmi alaihi fi ibadatihi wala fi ahlakihi wala fi sulukihi wala fi muamalatihi ma'an nas. Adapun barokah dari ilmu, maka engkau dapati sebagian manusia yang Allah berikan kepada mereka ilmu yang banyak, akan tetapi dia seperti seorang yang ummi, yang tidak berilmu, yang tidak bisa membaca dan menulis. Fala yadharu atharul ilmi alaihi fi ibadatihi, tidak nampak pengaruh dari ilmu atasnya dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, demikian pula dalam akidahnya, demikian pula dalam muamalahnya bersama manusia. Bal qad yaksibuhul ilmu istikbaron ala ibadillahi wa uluwan alaihim wahtikoran lahum. Bahkan terkadang ilmu itu menjadikan dia merasa besar di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, merasa lebih tinggi dari mereka, merendahkan mereka. Wa ma alima hadza anna alladhi manna alaihi bil ilmi huwa Allah, dan dia tidak mengetahui bahwa yang memberikan minnah keutamaan atasnya berupa ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna allaha law sya'a lakana misla ha'ula'il juhal, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia akan seperti mereka ini, orang-orang yang jahil. Tajiduhu qad a'tahu Allahu ilman, engkau dapati Allah berikan kepadanya ilmu. Walakin lam yantafi'in nas bi'ilmihi, akan tetapi manusia tidak mengambil manfaat dari ilmunya. La bitadrisin wala bitaujihin wala bita'lif, dia tidak mengajar, tidak memberikan arahan, demikian pula tidak menulis. Bal huwa munhasirun ala nafsih, bahkan dia hanya mencukupkan untuk dirinya sendiri. Lam yubarikillahu lahu fil ilmi, Allah tidak memberikan barokah untuknya dalam ilmu yang dia dapatkan. Wa hadza bila syakkin khirmanun azim, maka ini tidak diragukan lagi merupakan pengharaman yang besar, dicegah dari mendapatkan barokah dari ilmu. Ma'a annal ilma min abraki ma yu'tihillahul abda, dalam keadaan ilmu itu termasuk sesuatu yang paling barokah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Li'annal ilma idza 'allamtahu ghairaka wa nashartahu bainal ummah ujirta 'ala dzalik, karena ilmu itu jika engkau ajarkan kepada selainmu, engkau sebarkan di tengah-tengah umat, engkau akan diberikan pahala atas amalanmu itu. Min iddati wujuh, dari beberapa sisi. Awalan yang pertama, anna fi nashrikal ilmi atau anna fi nashrikal ilma nashran li dinillahi azza wa jal, bahwasanya dalam amalanmu menyebarkan ilmu itu merupakan bentuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu minal mujahidin, maka engkau kedudukannya seperti para mujahid. Fal mujahid fi sabilillah yaftakhul bilada buldan-buldan hatta yang surafihaddin. Maka seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menaklukkan negeri satu daerah demi daerah, yang satu daerah menuju daerah yang berikutnya sampai agama ini tersebar di negeri tersebut. Wa anta taftakhul quluba bil ilmi hatta tanshura fiha syariatullah azza wajal. Adapun engkau, maka engkau menaklukkan hati-hati manusia dengan ilmu sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala tersebar di hati-hati manusia. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, asar dari Abu Darda, beliau mengatakan, man ra'a al-ghuduwa war-ruwah ilal ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya seseorang berangkat pagi-pagi, sore untuk ilmu, untuk mendapatkan ilmu, bukan termasuk dari jihad, maka sungguh kurang akalnya, ya, sungguh kurang pemikirannya. Demikian pula dinukilkan beliau mengatakan, ma min akhadin yagdu ilal masjid li khairin yata'allamuhu au yu'allimahu illa kutiba lahu ajru mujahid la yang qalibu illa ghaniman. Ya. Tidaklah seseorang yang berangkat pagi-pagi menuju masjid disebabkan karena kebaikan yang hendak dia pelajari atau diajarkan, melainkan dituliskan untuknya pahala seorang mujahid. Dia tidak kembali kecuali dengan membawa ghanimah. Tanian yang kedua, min barakati nasril ilmi wa ta'limihi anna fihi khifdan li syari'atillahi wa kimayatin laha. Bahwasanya termasuk barakah dari menyebarkan ilmu, demikian pula mengajarkannya, pada amalan tersebut terkandung padanya bentuk penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu laulal ilm lam tukhfa disyari'ah. Karena jika bukan karena ilmu, maka tidak akan terjaga syariat ini. Fasyari'atu la tukhfa illa birijali. Fasyari'atu la tukhfa illa birijaliha, rijalil ilmi. Maka syariat itu tidak terjaga kecuali dengan orang-orang, adanya orang-orang yang menjaganya, yaitu orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu. Wala yumkinu himayata syariah illa birijalil ilmi, dan tidak mungkin menjaga syariat ini kecuali orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu. Fa idza nasyartal ilma, maka jika engkau menyebarkan ilmu, wantafa'an nasu bi'ilmika, dan manusia mengambil manfaat dari ilmu yang kau sebarkan, hasala fi hadha himayatun li syari'atillah wa khifdun laha, maka didapatkan hasil dari amalan ini penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salisan yang ketiga, fihi annaka tuhsinu ila hadha alladhi 'allamtahu. Ketika engkau menyebarkan ilmu ke tengah-tengah manusia, maka ini merupakan bentuk perbuatan ihsan kepada orang-orang yang engkau ajarkan ilmu kepadanya. Li annaka tubashshiruhu bidinillahi azza wajal, karena engkau menjadikan dia memiliki ilmu, ya, terhadap agama Allah azza wajal. فَإِذَا أَبَدَ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ كَانَ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِهِ. Dan jika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beramal dengannya. Li'annaka antal ladzi dallaltahu 'alal khair, karena engkau yang menunjukkan dia kepada kebaikan. Wadal 'alal khair kafa'ilil khair, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka itu seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Fal ilmu fi nashrihi khairun wa barakatun li nashrihi wa liman nusira ilaihi. Maka ilmu itu dalam amalan menyebarkannya itu merupakan kebaikan, barokah bagi orang yang menyebarkannya, demikian pula barokah pula bagi orang yang disebarkan, disampaikan ilmu itu kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, disebutkan dalam riwayat itu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang itu mengatakan, inni ubdi abi fahmilni. Sesungguhnya aku, ya. Mana ubdi abi ai in qata abi sabil, yakni aku terputus perjalanannya. Ya. Lianna dhabati qad matat, yang disebutkan oleh pensyarah, hal itu disebabkan karena kendaraan yang ditunggangi itu telah meninggal, telah mati. Fahmilni, maka bawalah aku bersama dengan kendaraan yang kau miliki. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang itu, ma indi, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa membawamu, ya. Faqala rajul, maka ada orang, ya, yang ada di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu, aku bisa menunjukkan kepada orang yang bisa membawanya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, padanya ada keutamaan bagi orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Demikian pula hasungan, ya, atau keutamaan bagi orang yang membantu orang lain mengerjakan kebaikan. Demikian pula terkandung padanya keutamaan mengajarkan kebaikan, terkhusus bagi orang yang ketika diajarkan ilmu kepadanya, dia beramal dengannya. Maka orang yang mengajarkan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan amalan tersebut. Rabi'an yang keempat, anna fi nasril ilmi wa ta'limihi ziyadatan lahu. Bahwasanya dalam amalan menyebarkan ilmu, mengajarkannya, itu merupakan bentuk menambahkan ilmu untuknya. Ilmul alim yazidu idza 'allaman nas, maka ilmu seorang alim itu akan bertambah jika dia mengajarkannya kepada manusia. Li'annahu istidkarun lima hafidho, karena itu merupakan bentuk istidkar, yaitu murojaah terhadap apa yang telah dia hafal, telah dia pelajari. Wan fitahun lima lam yakfad, dan membuka ilmu dari perkara-perkara yang belum pernah dia hafal. Wa ma aktsaru ma yastafidul alim min talabatil ilmi, dan betapa banyak seorang alim itu mengambil faedah dari para penuntut ilmu yang diajarkan ilmu kepadanya. Fatulabuhul ladzina indahu aqyanan ya'tuna lahu bima'anin laisa lahu ala bal. Maka para penuntut ilmu yang ada di sisinya dari kalangan murid-muridnya, terkadang dia mendatangkan atau mereka mendatangkan makna-makna yang belum pernah terbetik dalam fikirannya sama sekali. Wa yastafidu minhum wa huwa yu'allimuhum. Maka dia bisa mengambil faedah dari murid-muridnya dalam keadaan dia sedang mengajarkan ilmu kepada mereka. Wa hadza syai'un musyahad. Maka ini sesuatu yang ya disaksikan nyata. Wa li hadza yanbaghi lil muallim idza istafada min at-thalib wa fataha lahu at-thalibu syai'an min abwabil ilmi yanbaghi lahu ayusajji at-thalib wa ayaskurahu ala dzalik. Oleh karena ini, sepantasnya bagi seorang muallim, seorang pengajar, jika dia bisa mengambil faedah atau mendapatkan faedah dari muridnya, dan sang murid tadi membukakan untuknya sesuatu dari bab ilmu, maka sepantasnya baginya untuk memberikan tasjik, semangat bagi sang murid tadi. Wa ayyaskurahu ala dzalik, berterima kasih, bersyukur atas faedah yang disampaikan oleh muridnya tadi. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas anna taliba idza fataha alaih wa bayyana lahu syai'an kana khafiyan alaih tadayyaqal muallim. Berbeda keadaannya dengan apa yang disangka oleh sebagian manusia, bahwasanya seorang murid ya, jika membukakan pintu ilmu baginya, menjelaskan sesuatu yang masih samar atasnya, kemudian dia merasa sempit ya. Dia mengatakan hadza sabi ya'lamu syaikhan fayatadayaku wa yatakhasha ba'da dzalik ayunakisha ma'ah khaufan min ayyatali'ahu ala amrin qad khafiya alaih. Dia mengatakan anak kecil ini mengajarkan ilmu kepada seorang syekh, mau ngajari seorang yang sudah banyak ilmunya, maka dia pun merasa sempit ya. Kemudian dia berusaha menghindar dari sang murid tadi. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk munakosyah bersama sang murid tadi, mendebatnya. Khaufan min ayyatali ala amrin qad khafiya alaih. Dia merasa khawatir untuk sang murid tadi ya, lebih tahu dalam suatu perkara yang dia sendiri samar terhadap perkara tadi. Wa hadza min kusuri ilmihi bal min kusuri aklihi. Maka ini merupakan bentuk ya, kurangnya ilmunya, bahkan kurangnya akalnya. Li'annahu idza manallahu 'alaika bi talabatin yudzakkirunaka ma nasita wa yaftakhuna 'alaika ma jahilta fa hadza min ni'matillahi 'alaika. Karena jika Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, keutamaan kepadamu dengan sebab murid-muridmu yang mengingatkanmu apa yang engkau telah lupa, yang membukakan untukmu sesuatu yang engkau tidak mengerti, ya, maka ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala atasmu. Fa hadza min fawaidin nasril ilmi. Maka ini termasuk dari faedah menyebarkan ilmu. Annahu yazidu idza 'allamtal ilma, maka ilmu itu akan bertambah ya, ilmu yang engkau miliki itu akan bertambah jika engkau ajarkan ilmu kepada yang lainnya. Kama qala al-qa'il muqarinan bainal mali wal ilmi, sebagaimana seorang yang mengatakan, yang menggandengkan antara harta dan ilmu. Yaqulu fil ilm, maka dia mengatakan tentang ilmu, yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta. Ilmu itu akan bertambah ya, dengan banyak diinfakan ya. Wa yanqusu in bihi kafan syadatta, dan akan berkurang jika engkau menahannya. Ya, syair ini disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad At-Tujibi yang ma'ruf dengan sebutan atau panggilan Abu Ishaq Al-Biri. Beliau ahli syair dari daerah Andalusia, Spanyol, ya. Dari kota, kalau bahasa mereka kota Granada, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang makna syair yang disebutkan oleh Abu Ishaq, idza syadatta bihi kaffan wa amsaktahu naqsun, ya. Jika engkau menahan ilmu itu, maka itu merupakan sesuatu yang akan mengurangi ilmu yang kau miliki. Ai tansahu, yakni engkau akan lupakan ilmu. Walakin idza nasyartahu yazdadu, akan tetapi jika engkau sebarkan, maka ilmu itu akan bertambah. Wayam bagi lil insan, dan sepantasnya bagi seseorang, inda nasril ilmi, ketika menyebarkan ilmu, ayyakuna hakiman fita'lim, hendaklah dia hikmah, ya, di dalam menyampaikan ilmu. Bihaitsu yulqi ala talabah al-masaila allati tahtamiluha uquluhum fala ya'ti ilaihim bil mu'dalat, ya. Yaitu dengan cara dia memberikan atau menyampaikan kepada murid-muridnya permasalahan-permasalahan yang mampu untuk difahami oleh akalnya. Jangan dia mendatangkan kepada mereka permasalahan-permasalahan yang sulit yang belum bisa difahami oleh akalnya. Bal yurabbihim bil ilmi syai'an fa syai'an, bahkan dia hendaklah membimbing murid-muridnya dengan menyampaikan ilmu sedikit demi sedikit, ya. Mu'dalat itu maknanya al-mas'alatul muskilah, ya. Masalah-masalah yang sulit, ya. Allati la tahtadi li wajhiha, ya. Yang tidak bisa difahami, ya, dalam beberapa sisinya. Walihada qala ba'duhum fi ta'rifil alimir rabbani, oleh karena itu sebagian mereka menyebutkan tentang pengertian seorang alim rabbani. Al alimur rabbani huwa alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Alimur rabbani adalah seorang yang membimbing manusia dengan menyampaikan ilmu, ya, dari yang kecil sebelum menyampaikan ilmu yang besar, ya, yang berat. Wa nahnu na'lamu jami'an annal bana laisa yu'ta bihi jami'an hatta yudha'a 'alal ardi. Dan kita mengerti semuanya bahwasanya sebuah bangunan itu tidaklah didatangkan secara keseluruhan kemudian diletakkan di atas bumi, di atas tanah, ya, langsung jadi. Ya, satu bangunan penuh, ya. Fa yusbihu qasran musayyadan, kemudian dia menjadi sebuah benteng yang atau bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak demikian keadaan sebuah bangunan. Bal yubna lubnatan lubnatan, bahkan bangunan itu dibangun, dibuat, ya, satu bata demi bata, yakni satu bagian demi bagian, ya. Hatta yaktamilal bana, ya, sampai sempurna bangunan tersebut. Fayam bagi lil muallim ayu ra'ya adhana talabah bihaitsu yulqi ilaihim ma yumkinu li uqulihim an tudrikahu. Maka sepantasnya bagi seorang pengajar untuk menjaga, memperhatikan kemampuan berpikir murid-muridnya, ya, pemahaman murid-muridnya, sehingga dia atau dengan cara dia menyampaikan kepada mereka apa yang mungkin bisa difahami oleh akal-akal mereka. Walihada yu'marul ulama ayyuhadditsun nas bima ya'rifun. Oleh karena ini para ulama diperintahkan untuk memberitakan, menyampaikan hadis, ya, kepada manusia apa yang mereka fahami. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innaka lan tuhaddisa qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan sebuah hadis pembicaraan kepada suatu kaum yang pembicaraan itu tidak sampai pemahaman mereka, tidak mampu dipahami oleh mereka, ya, melainkan akan timbul fitnah pada sebagian mereka. Kadzalika aidan, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula yang bagi lil muallim, sepantasnya bagi seorang guru, ayataniya bil usuli wal qawaid, untuk dia memberikan perhatian kepada masalah-masalah usul, ya. Demikian pula kaidah-kaidah, ya. Prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dasar, li'annal usula wal qawaid hiyallati yubna 'alaihal ilmu. Karena usul dan qawaid itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya ilmu. Wa qad qala al ulama, berkata para ulama, man khurrimal usul khurrimal wusul, barang siapa yang diharamkan dari usul maka diharamkan al wusul. Ai la yasilu ilal ghayah idza khurrimal usul, dia tidak akan sampai kepada puncaknya, tujuannya, ketika dia tidak bisa memahami permasalahan usul. Fayam bagi ayul kia ala talaba al qawaid wal usula allati tatafarra'u 'alaiha al masailil tatafarra'u 'alaiha al masailul juz'iyyah, maka sepantasnya bagi seorang pengajar untuk ya menyampaikan kepada para muridnya tentang kaidah-kaidah, usul-usul, ya, prinsip-prinsip dasar yang bercabang dari prinsip-prinsip tersebut, ya, permasalahan-permasalahan juz'i, ya. Li'anna alladhi yata'allamu 'alal masail al-juz'iyyah la yastati'u ayyahtadiya idza atathu mu'dalatun fayarifu hukmaha li'annahu laisa indahu aslun. Karena orang yang ketika dia mempelajari, belajar adalah yang dia pelajari masalah-masalah juz'i langsung pada hukum jadinya, bukan pada masalah usulnya dan kaidahnya, maka dia tidak akan mampu untuk mengerti jika datang kepadanya masalah-masalah yang muskilah, sehingga dia mampu untuk mengetahui hukumnya karena dia tidak memiliki atau memahami prinsip dasarnya, tidak mengetahui usulnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masuk ke bab yang berikutnya, al-babul khamis. Wa fihi thamanu rusail, ya, pada bab ini ada 8 risalah. Al-ula, yang pertama adalah husnul khuluq wa ahmiyatuhu litalibil ilmi, ya, akhlak yang bagus, akhlak yang baik dan pentingnya bagi seorang penuntut ilmu. Al-thaniyah, yang kedua, al-khilaf bainal ulama, ya, tentang masalah khilaf di antara para ulama. Al-thalithah, yang ketiga, khassu talabatil ilmi alal iltihaq fi jama'ati tahfidzil Qur'an, dorongan bagi para penuntut ilmu untuk ikut serta dalam, ya, perkumpulan tahfidz Al-Qur'an. Rabi'ah, yang keempat, fit tahdir minal hasad, peringatan dari sikap hasad. Al-khamisah, yang kelima, fi bayani khatari taqawul alal ulama, ya, penjelasan tentang bahayanya membicarakan, mencari-cari kesalahan para ulama. As-sarisah, yang keempat, fi bayanil mawqif as-sahih nahwal ulama, penjelasan tentang mawqif yang benar, ya, terhadap para ulama. As-sabi'ah, yang ketujuh, tahassub khataruhu wa dararuhu, ya. Tahassub, ya, berkelompok-kelompok, ya, bahayanya demikian pula madaratnya. Thaminah, yang kedelapan, fadlu tilawati kitabillah wal khassu ala ta'allumihi, ya. Keutamaan dari membaca kitabullah dan dorongan untuk mempelajarinya. Kita masuk pada risalah yang pertama. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله بعثه الله تعالى بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk menampakkan agama Islam ini secara keseluruhan. Ba'athahullah ta'ala baina yaday sa'ah. Allah utus beliau ya, mendekati hari kiamat. Bashiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira. Demikian pula menyeru kepada Allah dengan izinnya sebagai penerang. Fa balagha risalah, maka beliau menyampaikan risalah. Wa addal amanah, yang menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, demikian pula memberikan nasihat kepada umat. Wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atahul yakin, dan beliau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya sampai datang kepada beliau al-yakin, yakni kematian. Wa wafaqallah man sya'a min ibadihi fastajaba li da'watihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dan menjawab dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Wahtada bihadihi, dan mengikuti hidayah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa khadallahu bihikmatihi man syaa'a min ibadihi fastakbaru an ta'atihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dengan hikmahnya, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Fastakbaru an ta'atihi, maka dia pun sombong dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzdzaba khabarahu, dan dia pun merustakan khabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa anada amrahu, menentang perintahnya. Faba'a bil khusran wad-dalalil ba'id, maka dia pun kembali dengan membawa kerugian dan kesesatan yang nyata. Ayuhal ikhwah, yatibu li an atahaddatsa ilaikum anil khuluqil hasan. Aku senang untuk bisa berbicara kepada kalian tentang akhlak yang baik. Wal khuluq kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insanil batinah. Ya. Dan akhlak sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama adalah bentuk manusia yang batin, ya. Gambaran batin manusia. Li'annal insan surataini, karena manusia itu memiliki dua surah, ya, dua gambaran, dua bentuk. Suratun zahirah, ya, bentuk zahir. Wa yakhilqatuhu allati ja'alallah albadan alaih, yakni rupanya, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan badan, ya, itu terbentuk darinya. Wa kama na'lamu jami'an anna hadhihi surah az-zahirah minha ma huwa jamilun hasan wa minha ma huwa qabihun sayyi wa minha ma baina dzalik, dan kita telah mengerti seluruhnya bahwasanya di antara bentuk zahir manusia itu ada yang bagus, baik, ada yang buruk, ada yang pertengahan antara dua hal itu. Wa suratun batinah minha suratun hasanah wa minha suratun sayyi'ah. Ya. Adapun bentuk batinnya ada yang baik, ada pula yang buruk. Wa minha ma baina dzalik, dan di antara batin manusia ada yang di antara keduanya. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq, dan ini yang ditakbir, yang diungkapkan dengan akhlak, ya. Fal khuluq idzan huwa suratul batinah allati tubi'al insan 'alaiha, maka akhlak, ya, jika demikian maknanya adalah bentuk batin atau gambaran batin yang manusia diberikan tobiat atas, ya, gambaran atau batin tersebut. Wa kama yakunul khuluq tabi'atan fa innahu yakunu kasban, maka sebagaimana akhlak manusia itu ada yang sifatnya tabi'ah, bawaan dari lahir, Allah ciptakan demikian, maka demikian pula ada akhlak manusia yang itu merupakan sesuatu hasil usaha dia. Bima'na annal insan kama yakunu madbu'an alal khuluqil hasan al-jamil qad yaqsul alal khuluqil hasanil jamil antarikil kasbi wal murunah. Ya. Dengan makna bahwasanya manusia sebagaimana terkadang dia diberikan tabiat dengan akhlak yang baik, yang indah, ya. Maka dia pun terkadang mendapatkan akhlak yang baik itu, yang bagus itu dengan jalan berusaha, yakni dengan berlatih. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais, ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Al-Asyad Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya engkau memiliki dua bagian yang Allah mencintai keduanya. Al-khilmu wal-ana. Ya. Al-khilmu wal-ana. Sikap. Ya. Al-khilm. Ya. Tidak terburu-buru. Ya. Wal-ana. Qala ya Rasulullah. Ya. Maka dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, ahuma khuluqani takhallattu bihima am jabalani Allahu alaihima. Wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak tersebut, al-khilmu wal-anah, ya, itu merupakan dua akhlak yang aku, ya, merupakan, yang keduanya itu merupakan sesuatu yang aku usahakan, aku berusaha untuk melatihnya, yakni hasil usahaku, atau sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sematkan, Allah jadikan sebagai tabiat atas diriku. Ya. Maka Rasul mengatakan, bal jabalakallahu alaihima, bahkan itu sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tabiat atas dirimu. Fahada dalilun ala annal ahlak al-fadilah takunu taba'an wa takunu tatabbu'an. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ahlak yang utama itu terkadang itu merupakan tabiat asli manusia, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sejak lahir, dan terkadang itu sesuatu yang diusahakan. Ya. Walakin at-taba'a bila syakin ahsan min at-tatabbu'. Ya. Akan tetapi, ya, sifat yang baik, akhlak yang baik, yang itu merupakan tabiat dasar, bawaan seseorang, itu lebih bagus daripada sesuatu yang merupakan hasil usaha. Li'annal khuluqa idza kana tabi'an sara sajiyatan lil insan wa tabi'atan lahu la yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf. Ya. Karena akhlak yang baik jika itu merupakan sifat dasarnya, ya, maka dia tidak butuh untuk berlatih, ya, di dalam mengerjakan sesuatu dari beban syariat ini. Wala yahtaju fi marasatihi ila tasannu. Ya. Dia tidak butuh untuk berlatih dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Walakin hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Akan tetapi itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa man khurima hadza, dan barang siapa yang tidak diberikan anugerah dari akhlak yang baik ini, ya. Yes. Aiman khurimal khuluq ala sabili taba'i, yakni barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan akhlak yang baik, ya, yang itu merupakan tabiat dasar bawaan lahirnya, fa innahu yumkinuhu ayyanalahu ala sabili tatabbu, maka memungkinkan baginya untuk mendapatkan akhlak yang baik itu dari jalan berlatih. Wa dzalika bil murunah wal mumarasah, yang demikian itu dengan jalan berlatih, ya. Kama sanad kuruhu insyaallahu ta'ala, sebagaimana yang akan kami sebutkan insyaallahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.